بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كتب المصنف سفير الرحمن المبارك فوري رحمه الله وفد تجيب delegasi utusan Tujib. Tujib Faraon min qabilati Kindah. Tujib adalah cabang dari kabilah Kindah. Wa qad jaa'a haula'i, sungguh mereka delegasi Tujib datang bi sadaqati qaumihim, dengan membawa zakat-zakat kaumnya. Mimma fadula an fuqara'ihim, yang berlebih tersisa dari fakir miskin mereka. Setelah zakat-zakat mereka dibagikan kepada kaum fakir miskin dari kabilah mereka, yang berlebih itu dibawa kepada Nabi alaihissalam. Lebihnya dibawa kepada Nabi SAW yang tersisa. Fasurra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka surra bihim Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat gembira, dibuat senang oleh mereka. Ya, mereka datang bertamu, ya, tetapi membawa harta zakat. Ini membuat Nabi alaihi salatu wassalam senang. Wa akrama maswahum, dan Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan tempat nginap mereka selama di Madinah. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu an, dan kata Abu Bakr radhiyallahu anhu, ma qadim alaina wahdun min al-arabi mithlu hadha, ma qadim alaina wahdun, tidak pernah datang kepada kita delegasi utusan min al-arab, dari bangsa Arab, mithlu hadha, yang semisal dengan ini, seperti ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal huda biyadillah, sesungguhnya petunjuk itu di tangan Allah, Allah yang beri petunjuk, siapa yang Allah kehendaki, faman arada bi khairan, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, syarraha sadrahu lil iman, syarraha sadrahu lil iman, Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada orang itu untuk beriman. Allah yang memberi taufik, menolong seseorang beriman, melapangkan dadanya untuk beriman. Mereka telah diberi petunjuk, telah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yas'aluna 'anil Qur'an wassunani yata'allamunaha, dan adalah mereka legasi Tujib, yas'alun, mereka bertanya, anil Quran, tentang Al-Quran, wassunan, dan tentang sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yata'allamunaha, mereka mempelajarinya. Masya Allah, semangat mereka. Thumma aradur ruju'an, kemudian mereka ingin pulang ke kaum mereka setelah merasa cukup. Fa ajazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka merasa cukup belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka ingin pulang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah. Fa ajazahum, memberi hadiah kepada mereka. bi afdala makana yujizu bihi al-wufud, dengan hadiah terbaik bi afdal ma yujizu bihi al-wufud, dengan hadiah terbaik yang biasa diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para delegasi yang datang. Wa sa'alahum, dan Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, hal baqiya minhum ahadun, apakah tersisa seseorang di antara mereka yang belum diberi hadiah? Hal baqiya minhum ahadun, apakah tersisa dari mereka ahad, seseorang yang belum dapat pembagian hadiah? Qalu, mereka menjawab, ghulamun khallafnahu fi rihalina. Ya, ghulam, ada ghulam, ada anak kecil, khallafnahu fi rihalina, kami tinggalkan di belakang kami menunggu di tunggangan-tunggangan kami, di kendaraan-kendaraan kami. Ya, dia tidak ikut di sini, ada di rihal, ada di kendaraan. Huwa ahdatsuna sinnan, dia adalah orang yang paling muda usianya di antara kami. Jadi dia menjaga kendaraan. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, arsiluhu. Arsiluhu, kirim dia kepadaku untuk menemuiku. Fa'aqbala, maka gulam tersebut, anak itu pun datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qal, dan anak itu mengatakan, gulam itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anak aku minar rahti, dari rombongan alladzina atauka, yang telah datang kepadamu anifan tadi. Aku anggota rombongan yang telah datang kepadamu tadi. Faqadaita hajatahum, kemudian engkau telah memberikan hajat-hajat mereka. Faqdi hajati, maka penuhilah hajatku, kebutuhanku seperti mereka. Gitu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma hajatuk, apa hajatmu, apa yang kamu butuhkan? Qal, kata dia, tas'alullaha an yaghfir li, engkau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mengampuniku. Masya Allah. Itu hajatnya pertama. Mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Wa yarhamani, dan agar Allah merahmatiku. Wa yaj'ala ghinaya fi qalbi, dan agar Allah menjadikan kekayaanku di kalbuku. Hatiku selalu merasa puas, cukup dengan apa yang ada. Nah, ini qanaah. Fada'alahu bidzalik, maka Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan untuknya hal itu sesuai permintaannya. Wa amara lahu, dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuknya, memerintahkan kepada sahabat untuk diberikan kepadanya bimithli jaizati ashabi, sama dengan hadiah yang telah diberikan kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Fakana akna annas, maka adalah gulam ini menjadi manusia yang paling qanaah, paling merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, selantiasa puas, selalu merasakan kepuasan dalam hatinya apapun keadaan yang ada. Qanaah, dia menjadi yang paling qanaah di antara kaumnya. Wa thabata fir riddati 'ala al-islam, dan dia juga kokoh. Dia kokoh istiqomah di masa riddah, di masa terjadinya kemurtadan besar-besaran keluar dari Islam di masa khilafah Abu Bakar Siddiq. Wa wa'adha qawmahu, dan dia menasihati kaumnya. Dia menasihati kaumnya agar tidak terpengaruh dengan ahlul riddah, dengan kaum-kaum yang telah melakukan kemurtadan tersebut di masa khilafah Abu Bakar Siddiq. Fasabatu alaih, maka kaumnya menerima nasihatnya dan mereka istiqamah, mereka kokoh di atas Islam. Masya Allah. Berikutnya, wafdu Bani Fazarah, delegasi utusan Bani Fazarah. Ja'a hadal wafdu, delegasi ini datang ba'da, setelah marji'ihi sallallahu alaihi wasallam, setelah kepulangan Nabi alaihi salatu wassalam min Tabuk, dari perang Tabuk. Fi bid'ata asyara rajulan, dalam jumlah lebih dari 10 pria. Lebih dari 10 pria rombongan delegasi Bani Fazarah. Mukirrina bil Islam, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mukirrina bil Islam, dalam keadaan mereka mengikrarkan keislaman mereka. Mengikrarkan keislaman mereka. Wahum musnatun, wahum musnatun ay masakin asabahum al-faqr, al-hajah. Dalam keadaan mereka musnatun, miskin, butuh dibantu. Fasa'alahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an biladihim, maka melihat kondisi mereka, keadaan mereka yang tampak mereka miskin, Nabi alaihi salatu wassalam tanggap, maka bertanya kepada mereka an biladihim, tentang kondisi keadaan negeri mereka. Fasakau jadbaha, fasakau, maka mereka pun mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam jadbaha, kekeringan, ya, paceklik yang menimpa mereka. Kering, tidak ada hasil pertanian perkebunan mereka, kekeringan, mereka kekurangan air, kekurangan makanan. Mereka tertimpa kemiskinan. Waqalu, dan mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fad'ullaha lana rabbaka yugisuna. Oleh karena itu, ud'ullah, doakanlah kepada Allah. Mereka minta kepada Nabi, fad'ullah, oleh karena itu doakanlah kepada Allah, lana, untuk kami, rabbaka, Allah Rabbmu, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar yughisuna, agar Rabbmu menurunkan hujan buat kami, buat negeri kami. Wasfa' lana ila Rabbik, berilah syafaat, berilah syafaat, bantuan, pertolongan, lana, untuk kami, ila Rabbi, kepada Rabbmu, melalui perantaraanmu, agar menolong kami, membantu kami kepada Rabbmu. Wal yasfa' lana Rabbuka ilaih. Kemudian mereka balik. Yang pertama benar. Dan ini minta syafaat Nabi AS, bantuan, pertolongan Nabi, ya, untuk kepentingan mereka, dan ditolong oleh Allah, agar dirahmati Allah, diberi hujan, dilepaskan dari kekeringan dan kekurangan makanan itu, dari kemiskinan itu. Ya, tentunya dengan Nabi akan berdoa buat mereka agar diberi hujan. Itu makna permintaan syafaat mereka. Tetapi kemudian mereka membalik juga. Kalimat itu dibalik, mengatakan, وَلْيَسْفَعْ لَنَا رَبُّكَ إِلَيْكَ, dan hendaknya Rabbmu memberi syafaat untuk kami kepadamu. Ini salah. Makanya ditegur oleh Nabi alaihissalam. Faqala, maka kata Nabi alaihissalam, subhanallah, maha suci Allah, wailak hada, celaka kamu dengan ucapan ini. Ana asfa'u ila Rabbi, saya akan memberi syafaat untuk kalian kepada Rabbku. Itu bisa. Saya berdoa untuk kalian. Faman dhalladhi yashfa'u Rabb, faman dhalladhi yashfa'u Rabbana ilaih, faman dhalladhi yashfa'u Rabbana ilaih. Maka siapa yang bisa memberi syafaat Rabb kami kepadanya? Siapa yang bisa memberi syafaat Rabb kami kepada selainnya? Allah SWT yang maha penguasa. Ya. La ilaha illa huwal aliyyul azim. Tidak ada Tuhan yang benar selain Dia. Al aliyyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi ini tidak benar. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursi Allah, kursinya seluas langit dan bumi. Fahiya ta'ifu min azamati wa jalali. Maka kursi Allah subhanahu wa ta'ala merintih lantaran kemahagungan dan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ya'ifu rahlu al-hadithu ay al-jadid. Kama ya'ifu al-rahlu, sebagaimana halnya al-rahl, kendaraan, al-hadith, yakni al-jadid, kendaraan yang baru, tunggangan yang baru, baru ditunggangi, belum terlatih, merintih ketika ditunggangi. Mengenai hal ini, makna merintihnya kursi Allah SWT, ada di sana hadith dengan makna ini, tetapi di kitab-kitab Al-Albani rahimahullah, di tahqiq Al-Albani rahimahullah, memfonis sebagai riwayat yang dhaif. Ada juga yang disebutkan oleh beliau munkar, salah, riwayat yang salah, ganjil. Ada juga yang difonis sebagai dhaif, yakni sebagian kitabnya mengatakan dhaif, sebagian mengatakan munkar, keliru. Adapun kursi Allah SWT yang disebutkan dalam ayat kursi, fasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, seperti makna di sini. Kursi Allah SWT itu besar, ya, luas, seluas langit dan bumi. Dan ada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, al-kursi mawdi'u qadamai rahman. Kursi itu, kursi Allah adalah tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi jangan dibayangkan, kita tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas tidak seperti makhluk meletakkan ya kakinya di kursi misalkan, ya. Beda. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini tidak mungkin dari pribadinya, karena ini masalah ghaib, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu bersumber dari Nabi alaihissalatu wassalam. Cara memahaminya adalah seperti hanya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, bahwa itu hakiki. Kita tidak tahu bagaimana caranya, dan itu tidak sama dengan makhluk. Kedua, telapak kaki Allah tidak sama dengan telapak kaki makhluk. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah juga, ya, dikatakan bahwa meletakkan kedua telapak tangan, telapak kakinya, ya. Cara Allah meletak kedua telapak kakinya di kursi itu juga kita tidak tahu bagaimana caranya. Jelas tidak sama dengan makhluk. Dan kita yakini pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan arasy sehingga tanahnya itu arasy, dan Allah tinggi di atas arasy, berada di atas arasy, bukan karena Allah butuh ya kepada arasy, butuh kepada kursi. Fahuwal ghani, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Namun itu semua menunjukkan keagungan Allah, kemaha kuasaan Allah, kemaha kuasaan Allah dan kemaha agungan Allah. Kursinya saja seluas langit dan bumi, arasnya lebih besar daripada kursi, menutupi alam semesta ini di atas ya makhluk yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya sendirian. Nah, adapun makna merintih yang disebutkan sebab kursi itu merintih dari keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, telah kami sampaikan tadi ada riwayat seperti ini sebatas yang anda dapatkan dari Al-Albani rahimahullah, ini baik. Baik. Summa qa'ida al-minbar, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam naik mimbar. Wada'a Allah, dan Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, memanjatkan doa kepada Allah untuk mereka. Hatta aghathahum bil matharil ghazir wal rahmati at-tammah, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Al-matar al-ghazir, hujan lebat, hujan deras. Wal rahmat tammah, dan Allah Subhanahu wa taala beri mereka rahmat yang sempurna. Berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, itu bentuk syafaat yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka. Nah, wasdu Najran, delegasi berikutnya ada delegasi Najran. Najran adalah negeri mantiqah kabirah, wilayah yang luas besar, ala hududil Yaman, berada di perbatasan Yaman. طولها مسيرة يوم للراكب السريع. Panjangnya wilayah Najran sejauh perjalanan sehari ditempuh oleh pengendara onta yang mengendarainya dengan laju yang cepat. Sangat tashtamilu ala 73 qaryatan. Wilayah ini, negeri ini, tashtamilu meliputi ala 73 qaryah. Naam. 73 daerah. Ya. فيها 20,100,000 مقاتل. Di wilayah itu, di negeri Najran itu, ada 20,100,000 120,000 مقاتل, pasukan yang siap perang. Banyak ya. Banyak jumlahnya. Nah. Kulluhum ala dinin Nasara. 120 pasukan siap tempur itu, mereka semua beragama Nasrani. Beragama Nasrani. Di Najran. Nah, wilayahnya luas tadi kita dengar. Ya, tentaranya banyak, besar. Fakatab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila asqafihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kepada uskup, ya, kepada uskup mereka, pimpinan, ya, pendeta mereka, yada'uhum ilal Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Falamma qara'a al-kitaba hadia, ketika uskup mereka membaca kitab surat yang ditulis oleh Nabi Al-Fatihah, dikirim oleh Nabi Al-Fatihah, fajiah, dia terkaget. Ya. Dia tersentak kaget. Ini muncul perasaan takut. Wastasyara khassatahum, dan dia mengajak musyawarah orang-orang khususnya, pendamping-pendamping khususnya. Ya, tokoh-tokoh khusus, pembesar-pembesar yang mengelilinginya. Itu pertama. Tsumma annakahum, kemudian keumuman kaumnya. Semuanya diajak bermusyawarah. Fastaqarra ra'yuhum, lantas mantap ra'yu, pendapat mereka, sepakat ala irsali wafdin, untuk mengutus delegasi, yu'alijul qadiyah, untuk mengatasi permasalahan. Dipercayakan kepada delegasi itu apapun keputusannya, apapun hasil perundingan delegasi itu dengan Rasulullah SAW, maka diterima oleh mereka. Fa'arsalu wahdan, maka mereka pun mengirim delegasi. Yatakawwanu min 60 rajulan, delegasi itu terdiri dari 60 pria. Lumayan banyak jumlahnya, 60. Faja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Waqad labisu hulalan, dalam keadaan mereka telah mengenakan hullah-hullah mereka. Hulal jamak dari hullah, yaitu pakaian bagus, pakaian indah. Min hibarah, yang terbuat dari hibarah di Yaman. Ya, wilayah di Yaman pembuat pakaian tersebut, hibarah. Yajurunaha, dalam keadaan mereka menyeret pakaian-pakaian mereka. Ya, ini menunjukkan kesombongan mereka. Jadi mereka menyombongkan diri dengan pakaian-pakaian bagus itu dan menyeretnya di tanah. Wa ardiyatan min harir, dan mereka juga mengenakan ardiyah, rida-rida. Ya. Ya, ini baju yang menutup bagian atas tubuh yang terbuat dari harir, terbuat dari sutra, ya, yang itu terlarang dalam Islam bagi lelaki. Wa khawatim min dhahab, dan mereka juga mengenakan cincin-cincin yang terbuat dari emas. Semua itu dipamer di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dan mengenakan emas juga terlarang bagi lelaki dalam Islam. Maka apa yang terjadi, bagaimana sikap Nabi terhadap mereka? Falam yukallimhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak mereka berbicara, mendiamkan mereka. Nabi tidak mau, ya, berbicara kepada mereka. Fa asyara alaihim ba'du kibaris sahabah, maka ba'du kibaris sahabati, sebagian sahabat senior, ya, yang ada, asyara alaihi, memberi isyarat kepada mereka, yakni memberi masukan. Nah, asyara alaihim artinya memberi masukan kepada mereka, an yughayyiru hulalahum, agar mereka mengganti pakaian-pakaian mereka itu. Agar mereka mengganti pakaian-pakaian mereka yang bagus dan diseret di tanah itu. Wah, yang menunjukkan kesombongan. Wa yada'u khawatimahum, dan agar mereka mencopot cincin-cincin emas mereka. Ya. Karena itu yang membuat Nabi SAW tidak mau berbicara kepada mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Menerima masukan itu, mereka melakukannya. Fakallamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu berbicara kepada mereka. Wada'ahum ilal Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Fa'abau, tetapi mereka abau, mereka enggan. Enggan untuk masuk Islam, tidak mau. Waqalu, dan mereka mengatakan dengan sombong, kunna muslimina qablakum, adalah kami ini muslimin sebelum kalian, kami lebih duluan berislam. Artinya kami di atas kebenaran, jangan diajak-ajak lagi begitu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, yamna'ukum 'anil islami salatun, yamna'ukum, yang menghalangi kalian, anil islam, dari islam, tidak memasuk islam, tiga penghalang. Pertama, ibadatukum as-saliba, peribadatan kalian menyembah salib. Yang kedua, wa aklukum lahmal khinzir, kebiasaan kalian, kesenangan kalian, kegemaran kalian makan babi. Yang ketiga, wa za'mukum anna lillahi waladan, keyakinan kalian bahwa Allah punya anak, karena mereka meyakini bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka sembah. Dan itu syirik. Nah, begitu pula penyembahan salib yang mereka lakukan, semua kesyirikan. Itu semua bukan Islam, bukan ajaran Islam, dusta mereka. Maka dibantah oleh Nabi SAW dengan kalimat ini. Lalu mereka mengatakan, mereka tidak mau kalah. Mereka tidak mau kalah. Mereka mendebati Nabi SAW. Kata mereka, ya, memang ahli kitab itu begitu. Mereka merasa, ya, sudah punya kitab, hebat, ya. Jadi mereka ada dasar-dasar ilmu yang mereka punya, sehingga dihadapi dengan al-mujadalah billati hi ahsan. Nah, wajadilhum billati hi ahsan. Debatilah mereka dengan cara yang terbaik. Yakni patahkan hujjah-hujjah mereka dengan ilmiah. Tadi sudah mereka menjawab lagi. Kata mereka, faman mithlu Isa, lagi-lagi mereka, ya, mengangkat syubhat dengan mengatakan, faman mithlu Isa, siapakah yang setara dengan Isa, siapa yang semisal dengan Isa, dan kami ini pengikut Isa gitu maksudnya. Nah, kata mereka, khuliqa min ghairi ab, Isa itu diciptakan tanpa bapak. Luar biasa, tidak ada samanya. Tidak ada samanya. Ini keistimewaan dia, diciptakan tanpa bapa. Fa anzalallahu fi dzalik, maka Allah menurunkan ayat kepada Rasulnya untuk menjawab syubhat mereka. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah perumpamannya seperti Adam. Khalaqahu min turabin, Allah menciptakan Adam dari turab, dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun, kemudian Allah mengatakan kepadanya, kun fayakun, terciptalah, dan terciptalah, kemudian tercipta seperti yang Allah inginkan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi kalangan yang ragu dengan kebenaran. Faman hajjaka, Jadi dengan ayat ini Allah SWT mengokohkan nabinya. Salasatu minal mumtarin. Jangan sekali-kali engkau ragu. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan ragu. Kemudian Allah membimbing nabinya, faman hajjaka fihi. Maka barang siapa beradu hujjah mendebati kamu tentang kebenaran itu, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datangnya ilmu kepadamu, faqul, maka katakan kepada orang yang mendebati itu, ta'alau, kemari kalian, nada'u, kita kumpulkan, kita panggil, kita kumpulkan anak-anak kita, anak-anak kami kumpulkan anak-anak kami, wa abna'akum, dan kalian juga kumpulkan anak-anak kalian, jangan ada yang terpisah, wanita'ana, dan kami panggil, kumpulkan istri-istri kami, wanita-wanita kami, wanita'akum, dan kalian juga kumpulkan istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, wa anfusana, dan kami siapkan diri-diri kami, wa anfusakum, dan kalian juga siapkan diri-diri kalian, anak istri bersama semuanya ikut, semua nabtahil, kemudian kita mubahalah, kita berdoa kepada Allah, jika kami yang benar, maka kalian, anak istri kalian semuanya binasa. Jika kalian yang benar, maka kami, anak istri kami semua binasa. Fanaja'al la'anatallahi adal kadibin. Yani saling melaknat. Kemudian kita menjadikan laknat Allah atas yang berdusta. Siapa yang dusta, maka dia yang kena laknat. Dia yang binasa. Nah, ayat 59 sampai 61 dari surat Al-Imran ini dalil tentang mubahalah, ya, untuk menunjukkan kebenaran. Akhirnya fatalaha alaihim, maka Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat ini kepada mereka. Fatalaha alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ditantang mubahalah. Wada'ahum ilal mubahalati, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk mubahalah. Ya, sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dusta dia yang kena laknat. Untuk menunjukkan siapa yang benar. Fatalabu minhu fursatan. Maka mereka minta kepada Rasul fursat, kesempatan. Tidak langsung menjawab. Tidak berani. Mereka minta fursat, kesempatan untuk berpikir. Wastasaru fima bainahum. Dan mereka melakukan musyawarah, diskusi di antara mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, in kana nabiyan, jika dia benar-benar nabi, wala annahu, jadi nafkah ini ada keliruan kan, terpisah lanya dengan anah ya. Anna. Ini harusnya satu kalimat bersambung, satu kata la annahu. Tapi bukan la nahi yang dibenarkan, yang naskahnya seperti itu. Yakni la annahu. Jika benar-benar dia nabi, wala annahu, dan kita saling melaknat dengannya, berdoa kepada Allah yang dusta dia dilaknat. La yabqa minna sya'run, maka tidak ada yang tersisa dari kita sehelai rambut pun, walau dhufrun, dan tidak ada yang tersisa dari kita seujung kuku pun, illa halak, kecuali binasa. Jika dia benar nabi, kita hancur, binasa. Akhirnya mereka takut, tidak berani menerima tantangan itu. Tapi mereka juga tidak mau masuk Islam. Faradu bi'ta'il jizyah, maka mereka pun ridho, setuju untuk menyerahkan jizyah. Artinya mereka tunduk untuk diatur oleh pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah, di bawah kekuasaan Islam, dan mereka dihinakan dengan bayar jizyah upeti. Nah, ada pemasuk Islam, mereka tidak mau. wahia jizya upeti tersebut kadarnya wahia alfu hullatin fi safar, yaitu 1000 hullah, 1000 pakaian bagus dari Yaman yang seperti yang mereka pakai tadi itu 1000 ya, helai fi safar yang akan diserahkan di bulan Safar. Wa alfu hullatin fi Rajab, dan 1000 helai hullah yang akan diserahkan di bulan Rajab. Ma'a kulli hullatin uqiyatun, dan bersama setiap sehelai hullah tersebut ada uqiyah, ada satu ons. Tampaknya satu ons emas maksudnya. Dan seperti yang mereka pakai, karena itu pakaian kebesaran mereka. Pakaian kebanggaan mereka tadi, mereka datang awalnya pakai hullah yang diseret dan pakai cincin emas. Jadi bersama setiap satu helai hullah itu ada satu ons emasnya. Waja'ala lahum az-zimmah wal amam, dan Nabi alaihi wasallam menetapkan ya buat mereka zimmah, ya perjanjian mereka di bawah perlindungan ya tanggung jawab Islam. Nah, dan mereka dijamin keamanannya selama mereka mematuhi perjanjian itu, yakni membayar upeti seperti yang diikrarkan oleh mereka. Wal-hurriyata fid-din, dan Nabi juga memberikan kebebasan mereka dalam memilih agama. La ikraha fid-din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Karena agama itu, beragama itu adalah ta'abbud, ya, beribadah, taqarrub kepada Allah sesuai dengan keikhlasan, kerelaan hati. Tidak ada gunanya pemaksaan. Nah, summa qalu, kemudian mereka mengatakan, arsil ma'ana rajulan aminan, utus kepada kami untuk mengatur negeri kami yang engkau percaya, pria aminan, pria yang terpercaya, ya, pria terpercaya dari umatmu. Fa arsala ma'ahum Aba Ubaidah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutus bersama mereka Aba Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, salah satu sahabat terkemuka, salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk jannah. Fasummiya bi amin hadil ummah, maka dengan itu dia pun digelari amin hadil ummah, kepercayaan umat ini. Nabi SAW telah bersabda tentang Abu Ubaidah bin Jarrah pada hadis yang sahih, likulli ummatin amin wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat itu ada orang terpercayanya, dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah. Wa fi audatihim ila Najran, dan pada audah kepulangan mereka ila Najran, kembali ke negeri Najran, negeri mereka, aslama isnani minum, masuk Islam 2 orang dari rombongan itu, 2 orang saja masuk Islam, alhamdulillah. Summa, jadi berawal dari 2 orang yang masuk Islam ini, summa badal Islamu, kemudian mulailah Islam. Setelah itu yasyu, menebar fihim, di kalangan mereka di Najran, hatta aslama, hingga akhirnya masuk Islam jam'un, sejumlah ya orang minhum, dari mereka. Ya, artinya dari 2 orang ini kemudian menyebar, dan jam'un minhum, artinya sekumpulan orang banyak akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini dulu sirah kita sore ini. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.